Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Dengan Al-Quranul Karim dan Dinul Islam. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama yang ada. Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi yang mulia yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hari ini kita kembali belajar. Dan tidak boleh kita hanya sekali belajar. Membaca seakan-akan kita sudah tahu semuanya. Kita perlu mengulangi kajian demi kajian. Khususnya yang berkaitan dengan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana perjuangan beliau. Kita bisa tahu bagaimana pengorbanan beliau dan para sahabatnya demi agama Islam ini sampai kepada kita. Yang terkadang kita udah hidup dengan segala kenyamanan, dengan segala fasilitas yang tidak pernah dirasakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Tapi terkadang kita masih malas beribadah. Dulu para sahabat sholat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram dengan panas yang terik. Enggak ada AC pada waktu itu. Tidak seperti yang terlihat sekarang, banyak air-air Zam-zam yang bisa dinikmati. Semua penuh dengan keterbatasan. Maka dengan menengok sejarah, kita akan senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kita telah sampai kepada pembahasan tentang bagaimana orang-orang musyrikin menggunakan segala cara untuk membendung dakwah ini. Dari zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai zaman Nabi kita Muhammad alaihissalam sampai zaman kita, anak-anak kita, dan sampai kiamat itu dibangkitkan. Musuh-musuh para nabi itu ada. Dan musuh-musuh para pewaris nabi melanjutkan perjuangan musuh-musuh yang terdahulu. Sehingga kita pun akan mengambil pelajaran bagaimana menyikapi tindakan musuh. Sikap musuh yang terkadang sangat arogan. Tapi seorang muslim tetap harus menyikapinya dengan hikmah. Baik, silakan dibaca. Hikmah pelajaran yang kita petik. Kita dapat memetik beberapa pelajaran dalam peristiwa pemboikotan ini. Di antaranya... Baik, barakallahu fiik. Sebelum melanjutkan, kita akan mengambil hikmah pelajaran dari peristiwa pemboikotan. Anda ingin mengingatkan apa yang dimaksud dengan pemboikotan? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 kenabian, setelah 7 tahun berdakwah, setelah masuk Islamnya Hamzah, setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di sini orang-orang musyrikin ketakutan. Mereka panik dengan melihat jumlah umat Islam yang bertambah dan yang mendukung dakwah Islam ini tokoh-tokoh yang dahulunya adalah pendukung kaum musyrikin. Itu yang membuat mereka ketakutan. Akhirnya mereka menggunakan cara yaitu memboikot. Bagaimana memboikot? Dibikin sebuah kesepakatan, tidak boleh penduduk Mekah untuk bermuamalah dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Bermuamalah dalam urusan dagang, dan urusan pernikahan sudah. Tidak boleh. Apa tujuannya dengan pemboikotan ini? Harapannya semangat umat Islam menjadi lemah. Sehingga mereka mau menjual keimanan mereka. Yang kedua, mereka ingin agar Banu Hashim itu menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang musyrikin untuk dihabisin. Mereka menginginkan itu. Tapi subhanallah, pemboikotan itu pelajaran buat kita bersama. 3 tahun para sahabat hidup di tempat itu. Bagaimana mereka hidup? Kita akan lihat. Nah, silakan. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Kita dapat memetik beberapa pelajaran dalam peristiwa pemboikotan ini. Di antaranya, 1. Peristiwa ini menyikap sejauh mana permusuhan dan kebencian serta kezaliman kaum Quraisy. Suaranya kecil juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, serta sahabatnya. Silakan dilanjutkan. Penganiayaan mereka tidak hanya terbatas pada masalah tertentu saja, tetapi hal tersebut berlangsung terus menerus selama 3 tahun, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat dan kerabatnya terisolasi di sebuah lembah bersama dengan anak-anak dan orang tua, perempuan dan laki-laki, anak yang masih menyusui maupun orang tua yang renta. Semuanya ikut mengungsi dan terisolasi di lembah Syi'ib Abu Thalib. Dan pasokan logistik, makanan dan minuman dilarang masuk ke sana. Sungguh ini sebuah kezaliman yang sangat keji. Barakallahu fiik. Jadi setelah kita mengenal Islam, kalau kita hijrah, kemudian kita mengalami kesulitan ekonomi, diasingkan dan dikucilkan oleh masyarakat, itu bukan hal yang aneh dan baru. Para sahabat Nabi bersama Nabi Muhammad SAW diboikot selama 3 tahun. Di dalam beberapa riwayat disebutkan sebagian meninggal dunia di sana, meninggal karena kelaparan di sana. Dan perjuangan para sahabat itu tidak terhenti dengan mereka keluar dari pemboikotan. Karena kita tahu pemboikotan selama 3 tahun, apakah setelah 3 tahun mereka hidup senang? Tidak juga. Yang akhirnya membuat mereka hijrah meninggalkan kota Mekah. Itu solusi. Tapi kita bisa melihat orang-orang musyrikin. Mereka tidak peduli dengan kerabat. Tidak peduli dengan perjanjian yang ada di antara mereka. Bayi-bayi kecil, apa dosa mereka? Orang-orang tua yang sepuh, kenapa tidak boleh untuk hidup? Dan yang masuk ke Syi'ib Abi Thalib ini bukan hanya orang-orang yang beriman. Semua keluarga itu ikut masuk itu. Keluarga Nabi Muhammad SAW dan Khadijah ikut untuk menjaga Rasulullah SAW di sana. Padahal Khadijah bukan termasuk Banu Hashim. Artinya kalau Khadijah itu di rumahnya, dia gak ada masalah. Tapi karena cinta dan kesetiaan, Khadijah pun ikut menemani Rasulullah SAW. Nah, terus ini bukan yang kedua. Jadi tolong diperhatikan, yang kedua itu yang nomor 3. Itu yang nomor dua. Ini kesalahan cetak. Jadi ini masih penjelasan tentang hikmah yang pertama. Dilanjutkan. Islam, agama yang mereka perlakukan secara keji dan kasar ini adalah agama yang mengajarkan kasih sayang dan kelembutan bersama orang yang berbeda pandangan, bahkan bersama sebagian kelompok orang yang memeranginya sekalipun. Diriwayatkan dari Nabi, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang memberitakan bahwa ada seorang wanita yang mati terbunuh dalam sebuah pertempuran yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengecam kejadian itu, lalu melarang kaum muslimin membunuh wanita dan anak-anak. Agama Islam juga melarang membunuh orang tua dan rahib yang berada dalam tempat peribadatannya. Adapun terhadap orang-orang yang menjadi musuh agama Islam, maka Allah Ta'ala telah memberi isyarat tentang mereka dalam firman-Nya. Kaifa wa yasharu 'alaikum la yakubu fikum illa wa la zimma yurdunakum bi afwalihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Bagaimana bisa ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik, tidak menepati perjanjian. Quran Surat At-Taubah ayat 8. Jemaah rahimakumullah, apa yang terjadi di New Zealand? Sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Islam mengajarkan rahmat, kasih sayang. Sampai kepada binatang. Dalam kondisi perang pun, kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW pernah mendapatkan seorang wanita dibunuh. Beliau mengecam hal itu. Lalu beliau mengumumkan sebuah perintah, sebuah amaran, misalnya dalam peperangan wanita tidak boleh dibunuh. Anak-anak gak boleh dibunuh. Plus pendeta-pendeta, rahib-rahib yang ada di dalam tempat peribadatan mereka gak boleh dibunuh. Ini dalam kondisi perang. Bagaimana dengan kondisi aman? Apa yang terjadi di New Zealand menggambarkan kebencian yang tertanam di hati orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Yang dia bunuh siapa? Kondisinya aman, New Zealand aman. Orang-orang Islam hidup damai dengan orang-orang non-muslim. Umat Islam tidak melanggar perjanjian. Bagaimana datang itu orang masuk ke rumah peribadatan, ke masjid. Yang dia bunuh siapa? Orang-orang yang sedang beribadah. Anak-anak. Perempuan dibunuh. Ini mengingatkan kita dengan peristiwa Bosnia. Jangan Bosnia dulu, yang baru aja. Terjadi di Burma. Di Rohingya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin itu, jemaah? Mereka benci dengan agama Allah. Kalaupun tampak mereka cinta perdamaian, itu hanya lisan mereka. Emangnya Ustaz tahu dengan isi hati mereka? Allah yang sebutkan. Kaifa wa yadhharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma. Yurdunakum bi afwahim. Mereka itu berusaha untuk menyenangkan kalian dengan lisan mereka, dengan omongan mereka, wa ta'ba qulum, hati mereka ingkar. Menolak. Itu yang terjadi dengan orang-orang musyrikin. Kalaupun ada di antara mereka mungkin yang baik ya. Satu dua orang, iya. Tidak bisa dipungkiri hal itu. Tapi secara kebanyakan, mereka itu gak suka dengan kalian umat Islam. Mereka nunggu kesempatan aja. Kapan ada kesempatan dibantai umat Islam. Seperti yang terjadi di Bosnia. Antum baca sejarah lah. ketika orang-orang musyrikin menang, mereka berhasil memukul mundur pasukan Nabi SAW perang Uhud. Apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin? Itu para sahabat Nabi yang sudah meninggal dunia, dipotong hidungnya, dipotong telinganya, dibelah perutnya. Ini peristiwa dari zaman dulu. Dan Allah sudah menetapkan bahwa mereka berusaha menyenangkan kalian dengan lisan mereka. Wa ta'ba qulubuhum. Hati mereka tetap. Jadi apa yang terjadi di New Zealand sebenarnya sudah pernah terjadi di tempat-tempat yang lainnya. Bahkan lebih parah dari itu. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat agama Allah ini. Dan apapun yang menimpa umat Islam, kita yakin bahwa Allah alimun hakim. Allah maha mengetahui dan maha bijak. Ada banyak hikmah dari apa yang telah terjadi. Apa yang menimpa Rasulullah SAW selama 3 tahun diboikot, beliau tidak melawan alaihi salatu wassalam, itu menunjukkan bagaimana Islam mengajarkan kedamaian, mengajarkan kebaikan. Islam yang hari-hari ini dituduh terorisme menunjukkan bahwa ternyata tidak seperti yang kau tuduhkan. Kalaupun ada yang melakukan aksi teror, maka sejatinya mereka oknum-oknum yang menyimpang dari Islam. Baik. Hikmah yang kedua. Nampak dari berbagai peristiwa yang dilalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya, bahwa segala kesulitan dan tekanan dalam memperjuangkan agama Allah merupakan bagian dari keteladanan yang diajarkan oleh beliau kepada umatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memberi keteladanan dalam waktu senang saja, tetapi beliau pun memberi keteladanan itu dalam kondisi suka maupun duka, agar kita mampu meneladani beliau pada saat menghadapi kesulitan. Ini di antara hikmahnya. Allah mengatakan jalla jalaluh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian suri tauladan yang baik. Untuk siapa suri tauladan ini? Untuk orang-orang yang berharap perjumpaan dengan Allah, dan dia berharap akan dibangkitkan di hari akhir dan mendapatkan balasan. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi suka, kita diperintahkan mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sejatinya semua orang untuk mencontoh bagaimana orang ketika senang dan berbahagia itu perihal yang mudah buat kita. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam ingin memberikan contoh kepada para sahabatnya apa sikap yang harus dilakukan seorang muslim ketika menghadapi hal-hal yang sulit. Diboikot. Kalau ada di antara teman-teman yang hijrah di PHK, cari kerjaan karena penampilannya sesuai dengan sunnah, karena pakai kerudung ditolak sana, tolak sini. Itu hal yang lumrah. 3 tahun Rasulullah SAW dibaikot. Sa'ad bin Abi Waqqas cerita bagaimana suatu malam dia lapar sekali. Dia menginjak sesuatu yang basah tanpa berpikir. Dia langsung masukkan ke mulutnya. Dia gak tahu apa yang dia makan. Pada peristiwa yang lain, dia pernah kencing. Ternyata kencingnya itu di atas sebuah kulit. Dia lihat kulit onta yang sudah usang. Kemudian dia cuci, lalu dia bakar dan dia tumbuk. Kemudian dia makan dengan air. Dia mengatakan 3 hari aku kuat tidak makan dan minum. Tidak makan, bukan minum. Aku kuat tidak makan. 3 hari. Itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagian makan daun-daunan, daun sumar, daun khobat. Itu yang dimakan. Sampai kotoran mereka seperti kotorannya kambing. Seperti itu perjuangan mereka. Artinya di sini Nabi SAW dan para sahabatnya memberikan contoh kepada kalian. Kalian yang hijrah, kalau menghadapi perkara-perkara baru di PHK, mungkin sulit cari kerjaan, sudah berpikir untuk kembali seperti yang dahulu. Ambil pelajaran dari sini. 3 tahun Rasulullah SAW diboikot. Setelah 3 tahun hidup senang? Tidak. Beliau berdakwah ke Taif, lemparin batu. Setelah keluar dari masa itu, Rasulullah SAW ditinggal mati oleh pamannya yang merupakan pendukung terkuat dia di kota Mekah dari orang-orang musyrikin. Dan istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala meninggal dunia juga. Berusahalah untuk meneladani Nabi SAW. Apa yang harus dilakukan Pak Ustaz? Yang pertama sabar. Yang kedua yakin. Kalau Allah itu tidak meninggalkan hambanya. Jadi gak ada lagi pertanyaan. Mengatakan kemana Allah pada waktu Nabi SAW diboikot selama 3 tahun. Allah senantiasa membantu hamba-hambanya. Tapi ada perjalanan yang harus dilewatin. Makanya ketika seorang bertanya kepada al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mana yang lebih utama, orang itu dikasih jabatan atau orang itu diuji? Kasih kedudukan atau orang itu diuji? Apa kata Imam Syafi'i? Orang itu tidak akan mendapatkan kedudukan sampai dia diuji. Artinya ujian itu suatu hal yang harus dilewatin oleh orang-orang yang ingin naik. Predikat apa? Kedudukannya. Ingin naik lagi, diuji lagi, diuji lagi. Di urusan dunia kita melihat. Seorang kalau mau masuk S1, diuji. Nanti lulus S1 mau S2, diuji lagi. Dari S2 mau ke S3, diuji lagi. Dari S3 mau profesor, terus akan diuji. Begitu pula seorang muslim. Allah ingin mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW. Ingin mengangkat derajat para sahabatnya. Maka ujian itu Allah berikan. Selain itu kebaikan buat mereka, pelajaran buat kita bersama. Tapi yang ketiga. Dari peristiwa keluarnya beberapa tokoh Quraisy yang mengecam adanya pemboikotan dan menuntut agar lembaran perjanjian itu diturunkan dan pemboikotan itu tidak boleh diteruskan, hal ini menunjukkan bahwa sebuah kebatilan pastilah akan terungkap di suatu saat, sekalipun dalam jangka waktu yang cukup lama. Sebab waktulah yang akan membuktikan kebenaran yang benar dan kepalsuan yang batil. Allah Ta'ala berfirman, wa qul jaa'a al-haqqu wa zahaqa al-batil, innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Peristiwa pemboikotan ini berakhir dengan retaknya persatuan kaum Quraisy dan terjadi perbedaan pandangan di antara mereka. Sementara itu, kesabaran dan keteguhan yang dimiliki Rasulullah SAW semakin kuat, melebihi kesabaran dan keteguhan mereka sebelumnya. Jemaah rahimakumullah, kita bisa melihat bagaimana tokoh-tokoh Quraisy ada yang mengecam peristiwa pemboikotan. Ada tetap orang-orang yang berhati nurani, yang baik ada. Seperti yang terjadi peristiwa New Zealand. Ada tokoh-tokoh dari orang-orang musyrikin yang mengecam perbuatan itu. Ada. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kita tidak boleh memungkiri hal itu. Dan kita bisa melihat apa yang dilakukan Nabi selama 3 tahun. Bersabar. Dan berdoa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal kalau ingin menyelesaikan urusan itu dalam sekejap selesai urusannya. Sebagaimana Allah mengirim burung ababil untuk memusnahkan pasukan gajah. Selesai mereka. Tapi Allah Jalla Jalaluhu di sini ingin memberikan pelajaran tentang bagaimana engkau harus bersabar dan yakin. Tinggal nunggu waktu. Jadi ketika seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yakin dengan firman Allah, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. Itu pasti. Ilmu Allah ini pasti. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin sebagian orang berpikir, kalau umat Islam diam gimana? Dari mana umat Islam akan menang? Ternyata Allah bikin orang-orang musyrikin ribut di antara mereka sendiri. Yang akhirnya menjadi solusi buat umat Islam. Artinya kalau umat Islam yang menuntut gak akan pernah didengarkan oleh mereka. Tapi umat Islam berusaha untuk menata hati mereka, menjaga keimanan mereka, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menjalani sebab-sebab yang bisa mereka jalani yang menyelesaikan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu pasti datang. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi urusannya. Inna Allaha balighu amri, qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Allah itu akan menyampaikan urusannya ini. Semua sudah Allah tentukan, kapannya, bagaimananya itu sudah Allah tentukan. Tinggal dalam masa penantian ini engkau enggak boleh putus asa. Orang yang menunggu anak enggak boleh putus asa. Orang yang menunggu jalan keluar gak boleh putus asa. Orang yang dizalimi, yang mungkin merasa tidak ada yang membantu dia. Rasulullah SAW dan para sahabatnya dizalimi oleh kaumnya. Selama 13 tahun di Mekah. Sabar mereka. Dan kalau kita lihat sabar ini kunci semuanya. Sampai sebagian ulama mengatakan, manzilatu sabri minal iman ka manzilatil ra'si minal jasad. Kedudukan sabar dalam bab iman ini seperti kepala dalam badan. Kepalanya hilang, mati. Ketika engkau tidak punya sifat sabar, selesai sudah. Kenapa dikatakan selesai urusannya? Karena hidup ini ujian. Modal ujian sabar. Engkau gak punya kesabaran, selesai. Engkau gak akan bisa melalui ujian ini. Makanya kenapa kita perlu belajar sejarah. Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Agar kita setelah mendengar ini, kita jadi sabar. Oh, gak seberapa yang aku hadapi. Hanya di PHK. Ya mungkin dulu biasa makan enak, sekarang makan gak enak. Para sahabat Nabi bukan makan gak enak. Gak ada yang dimakan sama mereka. Berapa lama? 3 tahun makan daun-daunan. Engkau alhamdulillah. Yang biasa makan di warung yang mahal, mungkin engkau sekarang makan di rumah. Mungkin hanya dengan tempe dan nasi. Tapi engkau bisa makan. Masih bisa beribadah bebas. Para sahabat Nabi, mereka makan seperti itu. Ibadah gak bebas. Kemudian dicaci maki, dibuli. Bahkan sebagian akhirnya ada yang meninggal di tempat itu. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, pelajaran yang keempat. Haruslah dimanfaatkan oleh dakwah untuk membantu menguatkan agama ini. Karena Allah memang terkadang memberi dukungan agama ini melalui tangan orang pendurhaka. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yu'ayyidu hadzal dina birrajulil fajir." Sesungguhnya Allah mendukung agama ini dengan orang yang pendurhaka. Nah, artinya bisa jadi Allah lakukan itu. Di setiap masa ada orang-orang yang bisa kita harapkan kebaikan mereka. Walaupun kafir, mereka punya hati nurani. Di Indonesia pun, mungkin ada orang-orang yang bukan muslim. Tapi kalau dilihat, dia itu dukung umat Islam. Ungkapan-ungkapan dia, gerak-gerik dia, walaupun dia belum Islam, kita doakan semoga mereka masuk Islam. Tapi walaupun mereka belum masuk Islam, tapi ada orang-orang baik. Tugas kita apa? Ya, bagaimana menjalin hubungan baik dengan mereka. Apalagi kalau mereka memiliki jabatan. Jangan berkecil hati. Memang secara umum Allah sebutkan, orang-orang kafir ini gak akan peduli kalau mereka menang, mereka akan menyingkirkan kalian. Itu orang-orang kafir seperti itu. Tapi di antara orang-orang kafir, ada manusia-manusia yang berhati nurani baik. Mereka mendukung kebenaran. Di sini hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna Allah la yu'ayidu hadha din birajul kafir. Sesungguhnya Allah tuh bisa mendukung agama ini dengan orang pendurhaka, orang fajir. Mereka itu bukan muslim. Pernah ada kejadian di Mesir insyaAllah. Dulu ada seorang ustaz cerita, di Mesir itu di sebuah perkampungan, kita tahu di beberapa tempat di Mesir itu ada perumahan, seperti di Indonesia lah. Ada perumahan-perumahan yang penduduknya mayoritas Nasrani. Dan di situ ada yang muslim. Yang muslim mungkin punya masjid mereka di sana. Kalau azan keluar, diproteslah sama orang-orang non-muslim. Mereka minta supaya azan gak perlu keluar. Oh, udah kalian dengarkan sendiri dalam masjid, subhanallah. Azan ini tujuannya dua. Memberitahu orang akan masuknya waktu sholat. Yang kedua, mengajak orang laki-laki untuk berangkat ke rumah Allah SWT. Kalau azannya tidak dengan speaker, dua hal ini gak bisa tersampaikan. Memberitahu orang yang di luar sana kalau sudah masuk waktu sholat, mereka tidak akan pernah bisa mendengarkan. Karena adanya dalam masjid. Masjid kosong, gak ada orang. Kecuali pas waktu sholat. Ini kan panggilan. Yang kedua, mengajak mereka. Informasi gak bisa sampai, ngajak gak bisa terlaksana. Akhirnya umat Islam ketika itu menuntut. Gak bisa. Mereka juga melaporkan itu kepada pihak berwajib. Akhirnya disidangkan urusannya. Pengacaranya itu non-muslim, Nasrani. Yang milik umat Islam. Jadi umat Islam pakai pengacara non-muslim. Ketika sidang, pengacaranya ini mohon izin. Bapak Hakim ya. Dia wudu. Pakai bejana, wudu. Namanya orang Arab, orang Mesir Arab, bisa bahasa Arab. Fase, mungkin lebih fase dari kita. Walaupun dia Nasrani. Dia ini azan. Ketika di sidang itu ribut, hirup-hirup, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Spontan, suara tempat sidang itu sunyi senyap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai selesai azan. Orang itu sunyi senyap mendengarkan. Selesai itu, dia ambil tasnya, dia ambil lonceng. Tong! Dia bunyikan lonceng. Ribut itu satu tempat sidang. Apa ini? Lalu dia taruh loncengnya ini. Dia mengatakan kepada Bapak Hakim bisa menilai sendiri apa pengaruh azan dan apa pengaruh lonceng. Selesai. Dimenangkan akhirnya umat Islam. Siapa pengacaranya? Non-muslim. Maka hendaklah kita tetap menjaga hubungan baik dengan orang-orang non-muslim. Karena kita diperintahkan tidak boleh kita membolimin mereka. Di negeri kita ada orang-orang yang tidak seagama dengan kita. Ada di antara mereka yang mungkin mendukung agama kita. Manfaatkan mereka. Bukan dimanfaatkan ya. Kita berusaha untuk mengambil faedah dari hati nurani dia agar dia bisa masuk Islam dan membela kebenaran. Barakallahu fiik. Yang ke lima. Lima. Dari peristiwa pemboikotan yang dilakukan orang-orang kafir kepada orang-orang Islam ini, nampak jelas bagi kita salah satu dari bentuk peperangan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam bentuk perang ekonomi. Kaum kafir Mekah ketika ingin memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak memerangi beliau dengan senjata, tetapi mereka menggunakan perang ekonomi dengan cara mengembargo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dengan tidak ada hubungan transaksi jual beli maupun akad pernikahan dengan mereka. Hal yang harus dipahami oleh kaum muslimin saat ini adalah sangat tepat apabila kaum muslimin mengembargo ekonomi kepada semua musuh yang memerangi umat Islam dan tidak selalu melawan musuh Islam dengan persenjataan. Tetapi setidaknya kita memerangi mereka dengan embargo ekonomi, dengan memutuskan hubungan perdagangan misalnya. Hal ini disebabkan jika embargo ekonomi ini tidak kita jalankan terhadap mereka yang memusuhi Islam, maka berarti kita mendukung musuh secara finansial untuk memerangi kaum muslimin. Padahal tidak boleh seorang muslim membantu orang kafir dalam memerangi orang Islam. Allahu Akbar, ini pelajaran penting buat kita. Jadi kalau bicara perang, tidak selalu dengan senjata, dengan misiu, dengan roket, rudal. Ada perang yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada Nabi SAW adalah perang ekonomi, embargo ekonomi. Dan ini yang seharusnya dilakukan umat Islam. Kita ini, ya kalau kita di negeri kita selalu berbicara bagaimana mencintai produk dalam negeri. Supaya kita tidak beli barang asing. Kita cintai produk dalam negeri. Yang umat Islam, hendaklah mereka juga mencintai produk umat Islam. Belanja dari umat Islam. Sebagian orang anak lihat, oh gak suka sama orang-orang kafir. Taruh banknya, taruh duitnya di bank orang kafir. Duitnya ditaruh di sana sama dia. Oh, alasannya anu, ustaz, gimana engkau? Engkau benci katanya sama orang kafir. Boikot, ambil semua uangnya. Dan alhamdulillah ada bank-bank syariat yang bisa menjadi pilihan. Oh, kalau bank syariat ini ustaz cuma pelayanannya kurang bagus, ini itu macam-macam. Hanya karena pelayanan engkau dukung orang-orang kafir. Engkau taruh duitmu di sana. Semua berputar di sana. Masalahnya di siapa? Engkau yang mendukung. Ini bank-bank syariat, engkau dukung dia. Dengan pelayanan yang penuh keterbatasan, ya kita berusaha untuk mendukung. Engkau yang muslim, terus siapa yang akan dukung bank syariat ini? Yang mungkin belum sepenuhnya syariat. Belum sepenuhnya syariat, pelayanannya belum sempurna. Lalu engkau memilih ke bank konvensional yang punya non-muslim juga. Engkau taruh duitmu di sana. Dengan alasan fasilitasnya lebih bagus, untuk transfer lebih cepat ya, karena nasabah-nasabah, kalau transfer lewat bank itu, jadi nggak kena biaya lagi. Ternyata kalian yang bicara tidak mau dengan orang-orang kafir, kalian yang dukung mereka. Maka buat saudara-saudaraku yang kaya raya, yang bisnismen, yang masih meletakkan duitmu di bank-bank non-muslim itu, engkau akan ditanya sama Allah SWT. Engkau hanya berbicara kesenangan dirimu, kemudahan buat dirimu, dengan mendukung orang-orang kafir. Mereka itu, di antara mereka sendiri, orang-orang kafir itu, mereka berusaha. Jadi kalau antum baca data dan fakta atau fata dan dakta yang dikeluarkan oleh Dewan Dakwah Indonesia tahun 89-90. Bagaimana ada pernyataan dari Dewan Gereja Indonesia bagaimana mereka mengatur ekonomi di antara mereka. Dan itu boleh-boleh aja. Tidak bertentangan. Ana mau beli dari umat Islam saja. Nggak boleh. Boleh. Ana tidak mau meletakkan duit kecuali di banknya yang syariat. Siapa yang melarang itu? Nggak ada. Yang jadi masalah, Indonesia ini mayoritas Muslim. Tapi naruh duitnya di bank non-Muslim. Jadi kadang-kadang Ana bingung, jamaah. Hanya pandai berkuar-kuar membela Islam. Duitmu engkau gunakan untuk membela orang-orang kafir. Ana gak bela, Ustaz. Ana cuma taruh di sana untuk transaksi ini. Sudah, berhenti di tempat sana. Ambil duitmu. Selain engkau dilaknat sama Allah Subhanahu Wa Taala, bunganya tidak Ana makan. Bunganya tidak engkau makan. Duitmu digunakan oleh orang-orang kafir untuk menyerang umat Islam. Kita bicara ekonomi di negeri kita. Kita ingin negeri yang adil dan makmur. Kita ingin yang seperti itu. Tapi kita yang umat Islam, yang mayoritas, tidak mendukung hal itu. Engkau yang menyebabkan murka Allah turun. Umat Islam sendiri, Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah itu menghilangkan berkahnya riba. Gak ada gunanya engkau punya duit banyak ketika dicabut berkahnya. Kita ingin negeri ini adil, makmur, sentosa, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka ingat, kalau bicara perang, apalagi kita di tahun politik, yang satu bilang perang total, yang satu bilang perang Badar, macam-macam. Kita jaga negeri kita. Apapun yang terjadi di negeri kita, tetap seorang Muslim harus konsisten dengan agamanya. Seorang Muslim harus memberikan loyalitas dia kepada Allah dan Rasulnya. Bukan kepada kelompok. Bukan kepada partai. Bukan kepada ormas. Tapi kepada agamanya. Kemudian kita hidup di Indonesia. Baik. Kita sebagai warga negara yang baik. Kita harus menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini. Kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang punya Indonesia ini Allah. Kalau bicara presiden-presiden berganti-ganti terus. Mereka bukan pemilik negeri ini. Mereka hanya pekerja yang seharusnya menjalankan pekerjaannya sesuai dengan bos yang memiliki negeri ini. Yang memiliki bumi ini. Yaitu Allah Rabbul Alamin. Maka nasihat Ana, berusaha mulai saat ini kita untuk tidak belanja. Kalau bicara cinta Indonesia, jangan belanja kecuali produk dalam negeri. Yang Muslim, cinta Islam, jangan belanja kecuali dari orang Islam. Ustaz kan boleh belanja dari orang kafir. Boleh-boleh aja. Tapi kenapa engkau tidak belanja dari umat Islam? Oh, soalnya kalau orang Islam kadang-kadang mahal. Iya, karena dia ngambilnya sedikit. Sedangkan orang-orang kafir barangnya banyak mereka punya. Sehingga bisa lebih murah. Tapi kalau engkau menguatkan yang Islam, maka Ana berharap, sangat berharap sekarang. Ekonomi negeri kita, kita perbaikin. Umat Islam harus menjadi umat yang tidak bergantung dengan produk orang-orang kafir. Tidak dengan impor barang-barang tersebut, ya, sampai buah-buahan kita masih harus impor semuanya. Berusaha kita untuk menghidupkan negeri kita. Dengan cara apa? Meminta keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Taib. Kita lanjutkan kepada pembahasan wafatnya Abu Talib. Tafadhali. Wafatnya Abu Talib. Pada saat Abu Thalib jatuh sakit dan kaum Quraisy mendengar berita itu, sementara Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma telah masuk Islam dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai menyebar di berbagai kabilah di Mekah, maka kaum Quraisy mengirimkan satu delegasi kepada Abu Thalib. Para delegasi mengatakan kepadanya, "Wahai Abu Thalib, Anda telah mengetahui akan kedudukan Anda di mata kami. Ini telah hadir kepada Anda satu kondisi seperti ini, dan kami sangat mengkhawatirkan Anda. Lalu mereka memohon kepada Abu Thalib agar melarang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada mereka. Ketika Rasulullah hadir, beliau berkata, serulah mereka agar mau mengatakan satu kalimat saja, yang jika mereka lakukan, maka semua bangsa Arab akan taat kepada mereka, dan mereka pun akan menguasai bangsa Ajam, orang Arab ini. Abu Jahal berkata, apa kalimat tersebut? Demi Allah, kami pun siap memberikan 10 kalimat untukmu. Rasul menjawab, katakan, La ilaha illallah, dan tinggalkan semua yang kalian sembah selain Allah. Maka mereka menjawab, apakah dia Muhammad tidak mengubah Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi hanya satu Tuhan? Maka turunlah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal-Qur'anizzikr. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manaw. Wajibu an ja'ahum munzirum minhum. Wa qalal kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Aj'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. Wa antalaqal mala'u minhum anim shu'afirun ala alihatikum, inna hadha la shay'un yurad. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ilaq. So, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan, sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, yaitu Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini menestakan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Setelah peristiwa pemboikotan tahun ke-10 kenabian, keluarlah Nabi alaihissalam dalam pemboikotan tersebut. Pamannya juga keluar, pamannya ditimpa sakit. Ketika tahu orang-orang musyrikin bahwa paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit, mereka berharap ini kesempatan terakhir mereka untuk meminta Nabi Muhammad SAW berhenti berdakwah. Lewat siapa? Lewat pamannya. Lewat orang kuatnya lah. Mereka ingin meminta itu. Dan ini juga suatu bukti bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak pernah putus asa dalam menghadang dakwah ini. Segala cara mereka lakukan. Mereka datang jumpain paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permintaan mereka tetap satu, tolong engkau suruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti berdakwah. Akhirnya tidak tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam datang, Nabi mengatakan kepada mereka, Aku ini gak minta banyak sama kalian. Aku hanya minta kalian mengatakan satu kalimat. Kalau kalian ucapkan itu, kalian akan menguasain Arab dan Ajam semuanya. Abu Jahal mengatakan, engkau jangan satu kalimat, mau 10 kami kasih. Hanya cuma kata-kata. Kami akan katakan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Taqulun la ilaha illallah wa takhla'una ma ta'buduna min dunillah. Kalian berkata la ilaha illallah dan kalian melepas semua sesembahan selain Allah. Ini konsekuensinya, jemaah. Karena kita dapatin orang Islam mengatakan la ilaha illallah, tapi dia tidak melepas sesembahan-sesembahan selain Allah. Dia masih memohon kepada selain Allah. Dia masih mencari pesugihan kepada selain Allah. Dia mencari keselamatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang merupakan perkara yang bertabrakan dengan la ilaha illallah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abu Jahal, kalian mengatakan la ilaha illallah dan kalian melepas semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aja. Gak banyak yang kau pinta. Nabi gak minta duit. Nabi gak minta kedudukan. Nabi tidak minta harta. Lah. Itu yang diminta. Jadi benar-benar dakwah Islam ini. Dakwah yang menyelamatkan. Urusannya kalau cuma kehidupan dunia yang kau susah di dunia 100 tahun, 1000 tahun. Itu perkara yang mudah. Kalau orang dipenjara di dunia selama 1000 tahun. Itu perkara yang mudah. Kenapa? Karena di akhirat satu hari sama dengan 1000 tahun. Satu hari. Gimana kalau kekal di dalam neraka selama-lamanya? Berapa juta tahun yang tidak ada batasannya? Apa kata Abu Jahal? Aja'alal alihata ilaha wahida. Kau itu mau jadikan Tuhan-Tuhan yang banyak satu Tuhan. Sesembahan yang banyak satu sesembahan. Padahal orang musyrik ini kalau ditanya, siapa pencipta langit dan bumi? Allah kata mereka. Siapa yang menciptakan lautan? Allah. Yang menciptakan gunung? Allah. Yang menciptakan mentari, rembulan, bintang-bintang. Yang memberi makan kepada binatang-binatang? Allah. Fa'anna yu'fakun. Tapi kenapa mereka bisa meminta kepada selain Allah, bisa menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka akhirnya turun firman Allah di surat ayat 1-7 dan menunjukkan di sini bagaimana orang-orang kafir. Allah mengatakan waqalal kafiruna, dan berkata orang-orang kafir yang mungkin sebagian ingin merubahnya dengan non-muslim. Allah mengatakan kafirun, orang-orang kafir, hadza sahirun kadzdzab. Ini nih, yakni Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, ini orang penyihir dan pendusta. Seperti itu mereka. Menyematkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat yang sangat buruk sekali. Tapi Nabi bersabar. Jadi kalau kita dicaci, dimaki, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan cacian yang lebih dahsyat daripada apa yang antum dapatkan. Baik. Bagaimana kemudian sikap Abu Talib menghadapi dialog antara keponakannya Muhammad SAW dengan orang-orang musyrikin? Dilanjutkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW berkata kepada pamannya, katakanlah la ilaha illallah, yang dengannya aku akan menjadi saksi bagimu pada hari kiamat. Abu Thalib menjawab, seandainya orang-orang Quraisy tidak mencibir aku dengan mengatakan Abu Thalib tertarik mengikuti Muhammad dikarenakan rasa marah, niscaya aku akan membuatmu senang dengan mengucapkan kalimat tersebut. Maka Allah menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya. dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas 56. Barakallahu fiik. Jadi jamaah, kenapa Abu Thalib tidak masuk Islam? Ternyata memang di hatinya ada asobiyah, ada fanatisme kepada keluarganya. Dia tidak ingin dicibir oleh orang-orang Quraisy. Dia tidak ingin dicela. Dia tidak ingin kedudukannya, jabatannya, harismanya yang dia miliki di hadapan orang-orang Quraisy itu hilang gara-gara dia masuk Islam. Dan ini terjadi kadang-kala orang dengan dia masuk Islam, dia kemudian dicaci maki, dibuli, diturunkan dari jabatannya itu banyak. Tapi orang yang siap melakukan itu, maka dia akan meninggalkan hal itu. Tatkala itu Allah turunkan firman-Nya kepada Nabi kita Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Terus siapa yang ngasih petunjuk? Allah. Kemudian siapa yang Allah kasih petunjuk? Siapa yang Allah kehendaki? Terus orang yang Allah kehendaki itu orang kayak apa? Allah sebutkan, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah itu tahu dengan orang-orang yang mau menerima petunjuk. Mau. Abu Thalib ini melihat keponakannya berdakwah tidak pernah dusta Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata dia lebih mementingkan status sosial dia, kedudukan dia di orang-orang Quraisy. Baik, dilanjutkan. Dari Sa'id bin Al-Musayyib dari ayahnya mengatakan, ketika ajal kematian datang kepada Abu Thalib, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya dan didapati oleh beliau di dekatnya Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang dengannya aku akan menjadi saksi untukmu kelak di hadapan Allah. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah kamu tidak menyukai agama Abdul Muthalib? Rasulullah pun terus mengulangi ajakannya kepada Abu Thalib dengan mengulang-ulang kalimat tersebut sampai kata terakhir yang ia ucapkan kepada mereka adalah, ia tetap pada agama Abdul Muthalib dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau begitu demi Allah, aku akan memohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang untuk itu. Maka Allah menurunkan firman-Nya, maka nalin nabihi waladzina amanu ayastagfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ia adalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Quran Surat At-Taubah ayat 113. Barakallahu fiik. Taib. Kembali kita melihat bagaimana perjuangan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, agar orang kafir yang lainnya tidak masuk Islam. Seharusnya kan kalau kita bicara hak asasi manusia, yang mau masuk Islam, yang mau kafir-kafir, udah gak usah diganggu. Semua bebas memilih. Tapi ternyata orang-orang kafir itu berjuang supaya yang kafir ini mati kafir. Jangan sampai mati Islam. Dan yang menarik di sini, yang datang menjumpai Abu Thalib adalah Abu Jahal dan Abdullah, bukan bin Umayyah. Memang di bahasa Arabnya bin Umayyah, tapi secara anda baca di buku-buku sejarah lainnya, itu bin Abi Umayyah, bin Al-Mughirah. namanya Abdullah. Artinya hamba Allah. Orang-orang musyrikin itu nama ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah. Nama orang ini Abdullah, hamba Allah tapi musyrik. Karena mereka meyakini, ya Allah, ana yakin, ana hambanya Allah. Tapi kan ada sesembahan-sesembahan yang lainnya. Kalau pencipta, ya Allah. Maka yang ada Abdul Uzza. Mereka punya penghambaan kepada selain Allah SWT. Di sini Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika Rasulullah SAW meminta kepada pamannya untuk mengatakan La ilaha illallah. Nabi akan belain pamannya dengan kalimat itu. Para ulama mengatakan, gimana kok mau dibelain sama Nabi Muhammad SAW? Karena kalau orang mengatakan taubat pada saat ruh ada di kerongkongan, itu gak diterima taubatnya. Tapi Nabi SAW berusaha kepada Pak, udahlah engkau katakan di akhir, gak apa-apa engkau katakan la ilaha, aku akan belain engkau. Tapi apa kata Abdullah bin Abi Umayyah bersama Abu Jahal? Diingatkan, karena tahu Abu Talib ini orangnya punya fanatisme kepada keluarganya, kepada Quraisy, kepada bapaknya. Abdul Muttalib. Abu Jahal enggak ngomong panjang lebar. Cuma satu yang dia tanya. At-targhabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau benci dengan ajarannya Abdul Muttalib? Kalau kau masuk Islam, kau mengatakan la ilaha illallah, berarti kau benci dengan ajaran Abdul Muttalib. Dan itu yang menyebabkan susah hidayah mau masuk. Akhirnya, pamannya meninggal dan tidak mengatakan la ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lihat di sini, pelajaran penting buat kita, bahwa Rasulullah SAW, Alhamdulillah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak lupa dengan kebaikan pamannya. Alhamdulillah. Yarhamukallah. Yahdikumullah yuslih balakum. Nabi tidak lupa sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan pamannya. Beliau mengatakan, kalau aku enggak dilarang, aku akan istighfar buat kalau gak dilarang. Tapi ternyata gak boleh kita istighfar buat orang yang mati kafir. Karena orang kalau sudah mati kafir, sudah selesai. Oh kan gak tahu nanti di akhirat-akhirat itu Allah yang punya dan Allah yang tahu. Dan Allah sudah sebutkan kalau orang mati kafir, disebutkan di sini, annahum ashabul jahim. Mereka penghuni neraka jahim. Kemudian kejadian ini juga menjadi sebab turunnya firman Allah yang tadi dibaca di Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ingat, Allah lebih tahu siapa yang mau menerima hidayah ini. Allah kasih hidayah kepada semuanya. Apa kata Allah? Kullukum dal. Dalam sebuah hadis qudsi. Kalian semua tersesat. Semuanya tersesat. Illa man hadaitu, kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Terus gimana supaya kita dapat petunjuk dari Allah? Fastahduni ahdikum, kalian minta petunjuk kepada aku kasih, kata Allah SWT. Kenapa ada orang-orang yang memusuhin Islam, kok malah masuk Islam? Umar bin Khattab gimana masuk Islam? Padahal di awal Islam memusuhin Islam. Gimana pamannya yang dari awal membela Islam, kok malah gak dapat hidayah? Gimana Khalid bin Walid kok bisa masuk Islam? Padahal dia yang memimpin atau salah satu komandan kompi pasukan berkuda ketika perang Uhud yang menyebabkan kekalahan umat Islam. Khalid kok bisa dapat hidayah? Bagaimana Abu Sufyan yang menjadi panglima perang Uhud, panglima perang Khandaq bersama orang-orang musyrikin untuk menghabisi umat Islam, kok dia masuk Islam? Kok Abu Talib gak masuk Islam? Padahal dia belain Nabi SAW dari awal. Maka sampaikan Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yang lebih tahu siapa yang mau Allah kasih petunjuk. Siapa yang mau dengan petunjuk tersebut. Abu Thalib di hadapannya ada petunjuk. Di hadapan dia. Tapi dia menolak. Karena fanatisme kepada kelompok dia. Dia gak mau dicela sama orang-orang. Padahal dia tidak mau mati. Tapi tetap. Tapi dilanjutkan. Jawab Ustaz. Nah, cukup. Siap, kita masuk ke sesi tanya jawab. Insya Allah ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila ada seorang mertua perempuan berbicara yang menyakitkan hati, apakah harus diam, bersabar, atau boleh menegur beliau? Kalau boleh, bagaimana cara menegur beliau dengan cara baik dan membuat beliau sadar kalau perkataannya itu menyakitkan? Barakallahu fiik. Nah, jadi memang dalam kehidupan ini yang membuat kita sakit hati itu bukan orang jauh. Kadangkala orang yang satu rumah sama kita. Kadangkala orang yang satu bangku sama kita. Kerabat kita, mertua kita, istri kita, mungkin suami, ibu-ibu. Apa tugas kita menghadapi perkara seperti itu? Yang pertama, kita sabar. Rasulullah SAW gak pernah bela diri ketika dicaci maki sama orang-orang musyrikin. Siapa yang belain? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang belain. Dikatakan sahir, penyihir, dukun, penyair. Siapa yang belain? Allah Subhanahu wa taala. Beliau diam, sabar. Karena apa? Karena ini akan berlalu. Bahkan kuncinya menghadapi orang yang menyakitin kita itu adalah membalasnya dengan yang lebih baik. Pernah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu itu dicaci maki, dihina. Di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar. Itu orang datang mencaci maki Abu Bakar. Rasul sallallahu alaihi wasallam diam. Abu Bakar diam. Dilihat orang ini enggak berhenti, Abu Bakar balas. Mencaci dia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri meninggalkan Abu Bakar. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tinggalkan tadi? Katanya, Abu Bakar, ketika engkau diam tadi, itu malaikat ada yang membalas ucapan-ucapan dia. Tapi ketika engkau balas, selesai, setan yang datang. Aku gak mungkin duduk di tempat yang ada setan di sana. Maka buat seorang menantu, Allah mengatakan, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Ucapan mertua, kalau memang salah, maafkan dia. Yang kedua, engkau balas dengan yang lebih baik. Gak perlu kalau engkau mau dikasih nasihat. Ngasih nasihat penting. Tapi waktunya yang harus tepat. Tapi kalau yang ngasih nasihat dirimu, mungkin nasihat itu gak masuk. Terus gimana caranya Pak Ustaz? Ya, cari tangan orang lain, lisan orang lain. Bagaimana memberikan nasihat kepada dia. Cuma Allahu a'lam ya, urusan menantu sama mertua ini, insya Allah hal itu bisa dihilangkan kalau menantu menganggap angin berlalu. Jangan ditanggepin. Sudah, tetap berbuat baik. Mertua ngomong macam-macam, mau berbuat baik. Soalnya kalau engkau nanti mau ngasih nasihat yang ada malah lebih ribut lagi. Tapi Ustaz, kalau gak kasih nasihat ini Ustaz, tetap seperti ini. Itu kan pendapatmu seperti itu. Bisa jadi dengan engkau diam, dengan engkau terus menghormatin dia sebagai mertua, engkau tahu ini surganya suami, lama-kelamaan mertua yang akan sadar diri. Jadi jamaah, sampai ada ucapan Imam Syafi'i mengatakan, إِذَا نَطَقَ السَّفِيهُ فَلَا تُجِبْهُ فَخَيْرٌ مِنْ إِجَابَتِهِ السُّكُوتُ. Kalau ada orang bodoh yang berbicara, engkau jangan jawab. Kenapa? jawaban terbaik dari dirimu itu adalah dia. In kalam tahu farajtan. Kalau engkau ngomong, jadi dia tambah suka dengan omonganmu. Wa in khallaitahu kama dan yamutu. Kalau engkau biarkan, dia bisa jadi mati sendiri seperti api. Kalau enggak dilemparin kayu, api enggak dilemparin bensin, lama-kelamaan oke, dia akan membakar terus. Lama-kelamaan kecil-kecil mati. Jadi abu, masih ada panasnya. Biarin. Lama-kelamaan habis, dingin. Kita berusaha untuk bersikap lebih bijak, apalagi sama mertua. Barakallahu fiik. Ya. Lanjut. Maju sini kali. Ustaz. Suruh maju sini aja kemarin. Nah, silakan. Afwan, suaranya kecil. Agak deketin kok. Kerasnya suara ibu sih ke PR. Kalau misalkan tiga anak pun yang saya tanya kan mau Ustaz. Sedangkan saya sedang bekerja. Di mana pekerjaan ini banyak saya ketemu dengan orang-orang di luar Pak Ustaz. Gitu. Alhamdulillah saya sudah berhijrah menggunakan sakit. Yang saya tanyakan, apakah harus ketemu orang di luar sana? Saya menyopot baju sakit saya, ataukah saya tetap istiqomah dengan pakaian saya, Pak Ustaz? Karena saya mendengar ada beberapa klien saya menolak pekerjaan saya karena pakaian saya seperti ini, Pak Ustaz. Afwan, barusan suaranya pecah-pecah ya. Mungkin yang deket bisa menyampaikan. Ustaz, beliau adalah single parent dengan membesarkan 3 anak perempuan. Siap. Di dalam pekerjaan beliau banyak bertemu klien. Alhamdulillah beliau sudah hijrah menggunakan pakaian syar'i, Ustaz. Kemudian tapi ada beberapa klien yang mempermasalahkan pakaian beliau. Pertanyaan beliau, apakah beliau tetap istiqomah dengan pakaian syar'i beliau atau bolehkah beliau merubah pakaiannya gitu, Ustaz? Gitu ya. Subhanallah jamaah. Ya. Jadi memang ketika seorang hijrah, dia itu harus siap menghadapi banyak hambatan dan tantangan. Di antara tantangan yang pertama yang akan dia hadapin, dia itu akan dikucilkan. Dia akan merasa asing di tengah-tengah keluarganya sendiri. Dia akan dianggap aneh di antara teman-temannya sendiri. Maka kalau dikatakan anti sebagai single parent, semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada anti. Karena Imam Syafi'i itu sukses tidak ada bapaknya. Imam Bukhari itu sukses juga gak punya bapak. Kemudian Sufyan Tsauri jadi imam besar, ibunya yang merawat dia. Terus apa yang harus anti lakukan kalau ternyata klien minta anti merubah penampilan? Gak boleh. Anti katakan enggak. Kita ini negara kita, ini subhanallah, kita ini negara-negara hukum. Dan setiap penduduk negeri ini, itu punya hak yang sama dalam melaksanakan agama dan keyakinannya masing-masing. Nggak ada yang bisa intervensi seharusnya. Ini melanggar hak asasi manusia. Maka buat anti, yang penting itu bukan penampilan anti. Kalau buat pekerjaan. Adalah bagaimana anti menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak suka dengan penampilan, nanti tetap jaga. Kalau akhirnya nanti Ustaz Ana umpamanya nanti akhirnya keluar dari tempat itu, ingat rizki anti itu ada di langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rizki buat kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Maka bulatkan keimanan anti, keyakinan anti, bahwasanya yang anti lakukan sesuai dengan keinginan Allah. Maka nasihat Ana, perbanyak anti ibadah-ibadah sunnah, perbanyak sholat malam ya. Insya Allah, perlahan-lahan masalah-masalah yang anti hadapin akan berlalu. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada anti untuk terus mendidik anak-anak itu menjadi orang-orang yang soleh, soleha, berbakti kepada orang tuanya, bermanfaat buat agamanya, dan untuk negerinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mendoakan orang kafir yang berhati baik agar mendapat hidayah tentu mudah rasanya. Tapi bagaimana bila orang kafir tersebut dengan jelas-jelas menunjukkan kebencian kepada Islam? Bagaimana sikap kita yang benar? Hati saya sulit rasanya mendoakan dia untuk dapat hidayah, Ustaz. Nah. Barakallahu fiik. Nah, pertanyaan yang menarik sekali jemaah. Mendoakan orang kafir yang dia baik hati, ya, yang suka membantu, yang tidak memerangi, itu mudah bagi hati untuk memohonkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kafir itu membenci Islam, memerangi Islam, gimana kita mendoakan dia? Jamaah rahimakumullah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan siapa? Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan satu dari dua orang lebih engkau cintai. Abu Jahal dan Umar. Dua-duanya memusuhi Islam. Dua-duanya ini termasuk tokoh yang memerangi Islam. Nabi SAW gak tahu mana yang lebih dicintai Allah. Tapi paling tidak kalau satu masuk Islam di antara dua orang ini, ya akan terjadi perubahan. Dan Rasulullah SAW mendoakan. Padahal Umar benci sama Islam awalnya. Jadi jangan memposisikan diri sebagai orang yang apa ya, yang pesimis dalam kehidupan ini. Kita tuh gak tahu mana yang lebih dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Tufail ibn Amr ad-Dausi datang dari kabilah Daus. Setelah berdakwah ya bertahun-tahun. Datang ke Madinah menjumpai Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna dausan qad aba, qad asa wa aba. Ya Allah, sesungguhnya kabilah Daus ini gak mau sudah. Didakwain bertahun-tahun dan menolak. Bahkan yang ada, mereka memerangi dakwah ini. Mintakan kepada Allah supaya dihancurkan mereka. Itu yang lebih kita sukai kan sebenarnya. Kalau ada orang yang memerangi, mudah-mudahan hancur. Karena dia melakukan kezaliman. Dan itu boleh. Tapi apa kata Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdi dausan wa'tini bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada Daus dan datangkan mereka. Dan Allah berikan hidayah kepada mereka. Artinya posisi kita, kita tidak boleh pesimis. Tapi memang ada orang-orang yang mungkin ya sangat memerangi Islam. Sudah melampaui batas. Boleh gak kita mendoakan keburukan buat dia? Boleh. Supaya karena dia telah mendzalimin dan orang-orang yang melakukan kedzaliman boleh kita doakan kehancuran buat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan terakhir ya. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana seorang mu'alaf. Beberapa tahun yang lalu ana kembali ke agama sebelumnya yaitu Nasrani. Satu tahun terakhir ini ana ikut kajian sunnah. Pertanyaan, apakah ana berarti sudah keluar dari agama Islam atau murtad? Dan apakah ana harus mengulangi dan mengucapkan syahadat? Ana benar-benar tidak tahu dan ini menjadi pertanyaan dalam diri ana. Apakah ana harus bertobat? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Naam. Iya. buat orang yang di luar Islam. Dia masuk Islam dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau dalam perjalanan kemudian dia murtad kembali, ketika dia mau masuk Islam lagi, maka dia mengulangi syahadat dia. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia perlu mengulangi hal itu untuk menunjukkan dia masuk ke dalam Islam ini. Kemudian pelajaran penting ya. Kalau kita punya saudara yang dulunya Islam kemudian murtad, banyak di antara kita itu enggak peduli sama orang-orang yang hijrah. Kita kurang peduli sama saudara-saudara kita yang baru masuk Islam. Mungkin di awal datang, dia mengucapkan syahadat ramai, disaksikan orang. Setelah itu ditinggal, dibiarin. Padahal seharusnya didampingin orang ini. Supaya tidak balik kepada agamanya. Maka, kepada ukhti, maka anti harus mengulangi syahadat anti mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bertobat kepada Allah atas apa yang anti lakukan ya. Mohon ketetapan dan mohon kepada teman-teman yang lainnya untuk berusaha mendampingi ukhti ini yang baru kenal kajian sunnah lagi ya. Didampingi, ditanyakan kabarnya gimana, kalau enggak hadir didatengin ke rumahnya. Seperti itu ukhuwah Islamiyah harus kita jaga jemaah. Taib, sebagai penutup. Tadi Ana sampaikan bagaimana seorang muslim membela Islam ini. Dengan apa saja yang dia milikin. Salah satunya dengan urusan ekonomi. Ana sangat berharap ya umat Islam ini kaya raya dan beriman kepada Allah SWT. Mereka bisa membantu dakwah ini lebih besar lagi. Berkaitan dengan muamalah dengan orang-orang kafir sejatinya, kalau orang kafir itu tidak memerangi, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau dia nampak kebencian dia kepada Islam, bahkan dana dia senantiasa membantu pemurtadan-pemurtadan yang dia lakukan, maka seharusnya kita sudah tidak lagi bermuamalah dengan mereka. Berpindahlah kepada tempat-tempat yang diridhai oleh Allah SWT. Barakallahu fikum. Ini yang bisa Anda sampaikan apabila benar. Ada satu lagi pertanyaan? Ya. Katanya terakhir tadi. Namanya Upi Rina. Ada di sebelah Anda, Ustaz. Ya. Beliau sekarang sudah mantap, insya Allah. Beliau juga sudah mengikuti kajian di TV ini, Ustaz. Beliau ingin bersyahadat kembali. Mohon Ustaz membimbingnya, Ustaz. Siap. Ya. Siap. Bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Bahwa tiada Tuhan. Bahwa tiada Tuhan. Yang berhak disembah. Disembah, melainkan hanya Allah. Melainkan hanya Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Bahwa Muhammad. Bahwa Muhammad. Adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah menetapkan anti di atas agama Allah ini sampai husnul khatimah. Taib, jangan lupa yang lainnya. Kita punya saudara baru. Dijaga. Diperhatikan. Dan semoga Allah menetapkan kita di atas agama kita sampai ajal menjemput kita. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.